tiba-tiba mengapa engkau memutus cinta saat kasih sayangku bersemi. Adakah kau dapati salah diri ini agar tak pernah aku menyakiti? Tulus hati hanya kau kekasihku, tapi mengapa akhirnya begini? Menjerit, menjerit, batinku pun menjerit. Tiada salah kasih memutus cinta. Sama bila dalam kesedihan hanya menangis, merintih dan sedih. Kau kekasihku, tapi mengapa akhirnya begini? Menjerit, menjerit, batinku pun menjerit. Tiada salah kasih memutus cinta. Menangis, menangis, hatiku pun menangis. Sama bila dalam kesedihan hanya menangis, merintih dan sedih. Menjerit, menjerit, batinku pun menjerit. Tiada salah kasih memutus cinta. Menangis, menangis, hatiku pun sama bila dalam kesedihan hanya menangis, merintih dan sedih.